sendiri, duduk dan merenung. Telah ku coba memahami arti semua ini. Oh, mengapa harus terjadi saat kita berdua telah terikat segala janji. Thank you.